Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Shadaqah. Telah memberitakan kepada kami Shadaqah. Tayyib, Shadaqah Ibnu al-Fadl. Shadaqah Ibnu al-Fadl. Abu al-Fadl al-Marwazi. Kunyahnya adalah Abu al-Fadl. Baik, kita lanjutkan. Shadaqah Ibnu al-Fadl Abu al-Fadl al-Marwazi. Thiqatun. Qala akhbarana Ibnu Uyainah. Telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Uyainah. Siapa namanya Ibnu Uyainah di sini? Jibril. Siapa namanya Ibnu Uyainah Jibril? Sufyan Ibnu Uyainah. Baik, Amirul Mukminin fil Hadis. An Amr, dari Amr. Kalau Sufyan meriwayatkan dari Amr, maka Amr di sini siapa? Hasan Magelang. Sering ini berulang sanad seperti ini. Kalau Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr, Amr di sini siapa? Hasan. Khalid. Muhammad Khalid Abdullah. Iya, benar. Hah? Muhammad Khalid Abdullah. Siapa? Amr di sini. Taib, ahsan tah, barakallahu fi. Amr di sini adalah Amr bin Dinar. An-Nafi ibni Jubair. Dari Nafi bin Jubair ibni Mut'im. Iya. Beliau ini putranya Jubair ibnu Mut'im. Barakallahu fikum. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Siqatun Fadil. Siqatun Fadil. An Abi Syuraih Al-Khuzai. Dari Abu Syuraih Al-Khuzai. Namanya adalah Khuwailid Ibni Amr. Nama Abu Syuraih Khuwailid Ibnu Amr. Barakallahu fikum. Waqila ghairuhu. Ada yang mengatakan yang lainnya. Jadi terjadi khilaf tentang siapakah nama dari Abu Syuraih. Yang masyhur beliau namanya adalah Khuwailid ibnu Amr. Barakallahu fikum. Sahabiyun jalil. Beliau ini masuk dalam kategori sahabah. Aslama yaumal fathi. Beliau masuk ke dalam agama Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk sahabi yang belakangan keislamannya. anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, siapa nama nabi ini? Siapa nama nabi ini? Utsman. Siapa nama nabinya? Muhammad bin Abdul Muthalib. Masa nama nabinya saja tidak tahu, nasabnya tidak tahu. Siapa nama nabinya ini? Abdul Musawwir. Mana Abdul Musawwir? Siapa Abdul Musawwir? Nama nabi kita itu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ahsanta. Tayyib, Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Ya, Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Aflah. Syaibah. Ahsanta. Kenapa dinamakan dengan Syaibah? Tayyib, ketika lahir sudah ada uban di kepalanya. Iya. Hashim, siapa nama aslinya? Abdul Wahid. Siapa nama asli Hashim? Siapa? Abdul Manaf? Lah. Ubaid kecil yang sekarang sudah gede. Kalau dulu ma'rufnya Ubaid kecil, kalau sekarang sudah gede. Siapa Ubaid kecil? Amr. Tayyib, ahsanta. Iya. Nama asli Hashim adalah Amr. Qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Rasul mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini barakallahu fikum. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabi selain dari Abu Syureh, siapa? Disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Dari hadisnya siapa? Abu Yusuf. Sudah lewat? Hah? Arba'in? Lughah? Sudah. Hadisnya siapa? Lupa. Yusuf Gorontalo. Abu Hurairah. Hadis nomor? Benar, nama sahabinya Abu Hurairah. Hadis nomor berapa Ahmad? 14? 15? Yang benar, yang mana? Atau 16? Enggak ada tawar-menawar dalam bab ini. Hah? 15, yakin? Iya, Abdullah tenang. Baik, hadis ke-15 dalam Arba'in Nawawi. Barakallahu fikum. Baik, di dalam hadis ini barakallahu fikum, An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada kita 3 perangai. Iya. Yang menjadi barakallahu fikum penentu seseorang itu beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Tayyib. 3 perangai, 3 sifat yang menunjukkan keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir. Barakallahu fikum. Tayyib. Perangai yang pertama adalah berbuat ihsan kepada tetangga. Dan ini adalah syahid yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Barakallahu fikum. Dan lafaz ihsan ditafsirkan oleh mereka para ulama barakallahu fikum, di antaranya oleh Ibnu Mubarak, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, maknanya adalah bazlun nada wa kaful adza. Tayyib. Wa talaqatul wajhi. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan ihsan adalah badlun nada. Iya. Mencurahkan, memberikan segala bentuk-bentuk kebaikan yang kita mampu untuk tetangga kita. Barakallahu fikum. Bisa dengan harta, ya, dengan mal. Barakallahu fikum. Seperti memberikan makanan, minuman, ya, kepada tetangga kita. Dan nanti akan dibahas secara khusus oleh beliau ketika seseorang itu memasak masakan yang menimbulkan aroma yang sangat menyengat, ya. Sehingga aromanya tadi mau tidak mau mengusik hidung tetangganya. Bau apa ini? Iya. Yeah. Baik, baunya ini harum semerbak. Barakallahu fikum. Maka di situ Islam memberikan anjuran kepada kita barakallahu fikum, tayyib, untuk membagi tetangga kita dari masakan tadi. Kalau memang masaknya sedikit, kuahnya diperbanyak, kata Rasul. Biar tetangga bisa dibagi. Iya. Karena kita telah mengganggu hidungnya. Iya. Membuat dia barakallahu fikum tidak konsentrasi. Dan perutnya itu mulai barakallahu fikum tayyib. Iya. Terdengar suara. Sehingga merupakan bentuk ihsan kita kepada tetangga adalah dengan cara membagi masakan tadi. Barakallahu fikum. Itu bentuk ihsan dari sisi mal. Bisa juga bentuk ihsan barakallahu fikum tayyib dari sisi aljah, ya, kedudukan. Bisa juga bentuk ihsan itu dari sisi barakallahu fikum al-ilm, ilmu, dengan cara memberikan faedah keilmuan kepada tetangga kita, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Umar radhiyallahu an. Ya, barakallahu fikum, beliau punya tetangga yang ya sama-sama sibuk dalam mencari maisyah, ya, untuk menghidupi keluarga. Sehingga kalau mau belajar terus, ya maka hak keluarga itu akan terbengkalai. Sehingga enggak bisa belajar full di dalam majelisnya Rasul setiap hari, Umar dan tetangganya. Barakallahu fikum. Iya. Baik, sehingga harus diselang-seling. Iya. Satu hari belajar dari Rasul menimba ilmu, hari berikutnya kerja. Iya. Mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarganya. Barakallahu fikum. Maka untuk mensiasati hal tersebut, Umar dan tetangganya membuat kesepakatan. Barakallahu fikum. Ya, kita rolling. Baik. Satu hari saya belajar dari Rasul dan pada hari itu kamu silakan kerja. Baik. Kemudian ketika kamu kembali, saya akan kasih tahu kepada kamu faedah-faedah keilmuan yang disampaikan oleh Rasul dalam majlisnya hari itu. Barakallahu fikum. Iya. Keesokan harinya giliran kamu yang hadir di dalam majlisnya Rasul dan saya giliran untuk cari maisyah. Barakallahu fikum. Cari sesuap nasi katanya orang Indonesia. Ayuhan ya. Baik, nanti gantian tetangganya tadi yang memberitahu kepada Umar faedah-faedah apa saja yang didapatkan pada hari tersebut sehingga tidak ada yang bolong. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan adab sesama tetangga. Pak Ikhwan ya, dari sisi saling taib sharing katanya gitu ya. Sharing, berbagi ilmu. Barakallahu fikum. Taib. Itu juga merupakan bentuk ihsan. Ya. Mencurahkan kebaikan kepada tetangga. Barakallahu fikum. Taib. Itu bentuk ihsan kepada tetangga. Iya. Dengan badlun nada. Di sini menggunakan ibarah badl. Artinya mengerahkan seluruh kemampuan kita, barakallahu fikum, apa yang bisa kita mampu untuk membuat tetangga kita tadi merasa nyaman. Iya. Ketika bertetangga dengan kita, barakallahu fikum. Apa yang kita bisa kita lakukan untuk tetangga tadi. Barakallahu fikum. Demikian juga waqaful adza. Baik. Ini juga merupakan bentuk ihsan kepada tetangga. Yaitu kita menahan segala bentuk gangguan-gangguan yang membuat tetangga kita tidak nyaman. Barakallahu fikum. Iya. Seperti suara-suara, barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga hal-hal yang lainnya. Ayuhkan ya. Barakallahu fikum. Ini juga harus diperhatikan. Demikian juga ketika seorang membangun rumah. Barakallahu fikum. Iya. Termasuk adab dalam bertetangga, barakallahu fikum. Jangan sampai dengan membangun rumah tadi kita menyakiti tetangga kita. Dalam artian, ketika kita membangun rumah, barakallahu fikum, tetangga kita tidak bisa mendapatkan sinar matahari. Iya. Atau menjadi, barakallahu fikum, rumahnya itu sirkulasi udaranya sulit. Iya. Menjadi pengap. Barakallahu fikum. Baik. Dari hal-hal yang membuat barakallahu fikum tetangga kita tidak nyaman. Begitu juga ketika ingin merancang jendela. Iya. Jangan sampai jendela yang kita rancang itu langsung gitu ya. Barakallahu fikum ketika membuka lihat ke bawah ya rumah tetangga, barakallahu fikum. Sehingga aurat tetangga itu akan terlihat. Iya. Itu juga harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Ya, ketika seorang ingin membangun rumah, barakallahu fikum, Islam juga memberikan ketentuan agar supaya bangunan rumah yang kita bangun itu tidak menyakiti atau membuat tetangga kita tidak nyaman. Barakallahu fikum. Baik. Paham ya? Sehingga dalam membangun rumah, naam memang itu murni perkara yang mubah dan hak kita. Barakallahu fikum. Namun jangan sampai ketika kita mengambil hak kita, tetapi kita menzalimi orang lain. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh mereka, para ulama, tayyib, dalam adab dengan tetangga. Kemudian wa talaqatul wajah. Iya. Dan ketika kita berjumpa dengan tetangga tadi, barakallahu fikum, hendaknya kita menampakkan muka yang berseri-seri. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Muka yang bersahabat lah. Iya. Bukan muka yang serem, barakallahu fikum, muka yang ganas atau yang semisal dengannya. Pahamkan ya? Baik. Hal yang seperti ini harus kita perhatikan, khususnya sebagai para talabatul ilm, dan khususnya ketika kita tinggal di sebuah komplek atau perumahan. Iya. Di mana di situ kehidupannya heterogen, barakallahu fikum, macam-macam. Iya. Tetangga yang ada. Kalau tinggalnya di komplek Ahlus Sunnah Salafi, ya mungkin enak saja, barakallahu fikum. Namun tantangan itu akan terlihat, barakallahu fikum, ketika kita tinggal itu bersama tayyib masyarakat awam, barakallahu fikum. Ya, sehingga sebagai seorang talabatul ilm, kita harus berupaya menghidupkan sunnah, yaitu dalam menghormati tetangga. Pahamkan ya? Hai. Yaitu talaqatul wajah, barakallahu fikum. Orangnya itu bersahabat, gitu ya. Hai, barakallahu fikum. Itu diantara bentuk ihsan kepada tetangga. Kemudian dari hadis ini juga terdapat faedah, wajibnya bagi kita untuk memuliakan tamu, dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah untuk menjaga lisan, barakallahu fikum. Untuk poin kedua dan poin ketiga akan ada pembahasannya lebih rinci. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, barakallahu fikum. Baik. Apakah tetap mendahulukan tetangga yang dekat pada pemberian yang kedua kalinya, di mana kita sudah pernah memberikannya sesuatu kepada tetangga yang dekat tersebut? Baik. Ketika kali pertama dia memberikan tetangga yang dekat, iya. Kemudian keesokan harinya, barakallahu fikum, dia memiliki sesuatu lagi yang hendak dia berikan. Apakah tetangga yang dekat dapat lagi? Iya. Double, atau langsung kita lompat ke tetangga selanjutnya? Barakallahu fikum. Itu semua barakallahu fikum tergantung dengan kemampuan kita. Iya. Baik. Kalau kita mampu, baik, memberikan tetangga yang terdekat plus tetangga yang selanjutnya, itu afdal, barakallahu fikum. Baik. Bagaimana jika tetangga kita bukan mahram? Maksudnya apa bukan mahram? Apakah kita juga tegur sapa dengan tetangga tadi? Hah? Ya dilihat bukan mahram itu ada laki-laki, ada perempuan. Barakallahu fikum. Ya tetap berlaku. Ya, kalau tetangga yang bukan mahram tadi dari kalangan lawan jenis, barakallahu fikum, tetap berlaku tuntunan Islam bagaimana cara kita bersikap dengan lawan jenis. Barakallahu fikum. Wadhul basar, menundukkan pandangan, barakallahu fikum. Ya, dari upaya-upaya yang bisa menutup pintu-pintu kemungkaran, barakallahu fikum. Sehingga ucapan saya jangan disalahpahami, wah kata Ustaz tadi harus bermuka manis gitu ya, bermuka berseri-seri dengan tetangga. Akhirnya apa? Senyum-senyum sama anak tetangga. Wah, bahaya, bahaya. Barakallahu fiik. Bukan itu maksud saya. Ya, baik. Dalam artian, barakallahu fiikum, mereka-mereka yang memang diperbolehkan dalam syariat bagi kita untuk bertatap muka dengannya, tayyib, dan talaqatul wajah, barakallahu fikum, tayyib. Afwan Ustaz, mengapa kok kadang-kadang perkataan dukun itu benar? Ya memang demikian, itu yang disebutkan oleh Rasul ketika Rasul mensifati bagaimana cara setan-setan itu mencuri berita langit. Ya, itu setan itu atau para jin itu saling mendukung, ya, naik-naik terus sampai ke atas langit sehingga mereka bisa mencuri dengar berita langit, kemudian yang paling atas menyampaikan kepada yang di bawahnya, terus sampai ke bawah. Terkadang sebelum berita tadi sampai, meteor sudah menyambar. Iya. Jadi sebelum dia ngomong A, langsung datang meteor. Cuek. Langsung terbakar. Akhirnya apa? Berita gagal disampaikan. Dan terkadang barakallahu fikum, tayyib, berita sudah sampai ke bawah, meteor baru datang, telat meteornya, ya. Cuek. Akhirnya apa? Yang di atas mati. Sehingga terus sampai ke bawah dan yang terakhir akan menyampaikan berita tadi kepada sang dukun. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ketika berita itu sampai ke dukun, ya sama dukun sudah diramu berita tadi. Paham ya? Dicampur dengan 100 kedustaan. Dan ini tidak menunjukkan hasr. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkadang 100, terkadang lebih, terkadang kurang. Yang penting kedustaan yang ada di dalam berita langit tadi itu lebih banyak dibandingkan berita yang benar. Sehingga ketika dukun itu mengucapkan, mengatakan tayyib, menyampaikan sesuatu yang benar, barakallahu fikum, itu mungkin-mungkin saja. Iya. Itulah yang dimaksud dengan berita yang dicuri tadi. Barakallahu fikum. Namun hal ini barakallahu fikum bukanlah menunjukkan kebolehan kita untuk datang ke dukun. Semata-mata ketika ucapan dukun itu benar, itu tidaklah menunjukkan bahwasanya apa? Kita boleh untuk mendatangi dukun atau bertanya tentangnya. Dikarenakan Islam dan syariat ini telah menjelaskan secara tegas hukumnya haram untuk datang ke dukun. Barakallahu fikum. Apakah boleh mengucapkan salam kepada tetangga yang memakai cadar? Waduh, kok pertanyaannya ini makin lama makin berbahaya. Barakallahu fikum. Baik. Dalam hal mengucapkan salam barakallahu fikum. Baik. Itu dalam beberapa hadis, ya. Itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengucapkan salam ketika beliau melewati masjid, di situ ada tayyib, kumpulan para akhwat, ibu-ibu, barakallahu fikum, kemudian beliau memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun mereka para ulama memberikan qaid, batasan dalam memberikan salam kepada lawan jenis dengan persyaratan idza aminatil fitnah, apabila aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu dhabit yang sangat penting. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ya untuk masa-masa seperti ini barakallahu fikum, hai'ah yang seperti ini itu sangat berbahaya. Ya, tayyib. Apalagi kalau akhwat bercadar tadi, tayyib, masih muda belia, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Atau juga akhwat yang bercadar tadi janda kembang, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu mahal fitnah. Iya, Taufik aja geleng-geleng kepala itu. Astagfirullah. Barakallahu fikum. Iya. Untuk masa-masa seperti ini barakallahu fikum, tayyib ahsan tarkuhu, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau yang menyampaikan tadi sudah tua gitu ya, sudah nenek-nenek dan tidak ada getaran macam-macam di dalamnya. Barakallahu fikum. Atau tendensi-tendensi yang lain. Barakallahu fikum. Ngasih salamnya sama neneknya, cuman ngelirik cucunya. Gitu ya. Wah, itu juga enggak boleh barakallahu fikum. Baik. Tolong kisahkan kisah Abu Ruqayyah ketemu dengan Dajjal. Panjang kisahnya, Huan. Enggak bisa dalam majelis seperti ini. Baik. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita berbagi makanan dengan tetangga yang dalam rumahnya memiliki banyak anggota keluarga, sedangkan kita hanya memiliki makanan, misalkan kurma cukup untuk 2 orang. Barakallahu fikum. Ya, dalam keadaan tetangganya itu keluarga besar. Barakallahu fikum. Istrinya 4. Anaknya 30. Ya. Dalam keadaan dia hanya punya makanan cukup 2 orang. Barakallahu fikum. Ya sudah, antum kasih kepada kepala keluarganya. Yang ngatur kepala keluarganya. Ya. Jangan kita yang pusing. Dia yang tanggung jawab. Sudah punya istri 4, anak 30. Ya tanggung jawab. Aturan dewi. Gitu ya. Taib. Ini ada makanan. Taib. Silakan dinikmati. Barakallahu fikum. Sehingga yang ngatur ya kepala keluarganya nanti. Bang Iwan ya. Ini banyak pertanyaan ketemu akhwat semua ini. Masya Allah. Bagaimana dengan aroma pukis yang menggoda hidung para santri saat dibuat? Waduh. Dan apakah aroma pukis yang tidak dibagi kepada anak santri termasuk dalam hadis ini? Hadis yang mana? Itu untuk jualannya, Ikhwan. Iya, beda babnya. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau pukisnya tadi untuk barakallahu fikum dikonsumsi sendiri ya. Tapi kalau mau berbuat ihsan, taib labas sekali-sekali. Iya. Taib, dipersilahkan bagi yang mau menikmatinya. Barakallahu fikum. Apa hukum mempelajari sebagian kosakata bahasa Inggris yang kerap dipakai dalam bahasa Indonesia? Seperti sering dijumpai dalam majalah. Barakallahu fikum. Biqadril hajah, sesuai dengan kadar kebutuhan. Iya. Kalau kita memang membutuhkan barakallahu fikum perkara tersebut untuk memahami tayyib tentang isi ulasan dari majalah tadi dan itu ada kemaslahatannya, itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga bukan dibuat untuk bergaya atau yang semisal dengannya. Tapi digunakan sesuai dengan kebutuhan. Apa hukum kencing berdiri? Barakallahu fikum. Baik. Dalam masalah ini memang ada khilaf di kalangan mereka, para ulama. Namun, wallahu ta'ala a'lam bisawab wal aqrabu indi. Baik. Annahu jaiz. Hal itu diperbolehkan. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukannya. Barakallahu fikum. Tetapi dengan beberapa ketentuan barakallahu fikum, yaitu agar supaya tayyib dia terjaga dari percikan air kencing tadi. Ikhwan ya. Baik. Barakallahu fikum. Apakah Imam Bukhari meriwayatkan dari Sufyan Ibn Uyainah? Setahu saya tidak. Itu tobaqotnya kakek gurunya Imam Bukhari. Iya. Guru dari gurunya Imam Bukhari. Seperti di dalam riwayat ini. Apa hukum ternak kucing? Barakallahu fikum. Kalau hanya sekedar ternak, sekedar hobi gitu ya, seperti memelihara kucing angora. Iya. Yeah. Kucing apa namanya? Kucing Persia yang sangat lucu. Barakallahu fikum. Tayyib, ya tidak mengapa. Dengan ketentuan barakallahu fikum kita benar-benar merawatnya. Iya. Yeah. Tidak ditelantarkan barakallahu fikum. Namun apabila tujuan ternaknya tadi untuk komersial, jual beli, barakallahu fikum, maka ini tidak diperbolehkan. Iya. Dikarenakan kucing itu termasuk hewan yang haram dimakan. Dan hewan yang haram dimakan itu haram untuk diperjualbelikan. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanah. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan tayyib jual belinya. Tayyib Ustaz, saya pernah ditelepon akhwat. Tapi sebelumnya saya enggak tahu kalau dia akhwat. Bagaimana kalau dia telepon lagi dalam keadaan kita enggak tahu kalau itu nomor dia? Apakah dicuekin atau tayyib dijudesin? Barakallahu fikum. Tayyib. Langsung saja diputus. Ya. Langsung saja diputus teleponnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihalul qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.